Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Kita mohon semoga diberi anugerah ilmu yang bermanfaat dan semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mempraktekkan, mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Kita kembali melanjutkan membaca dan mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dengan mengambil faedah-faedah yang disebutkan, yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdullah Al-Ubassam rahimahullahu taala. Nah, kita sampai pada pembahasan tentang syurutus sholah, ya, tentang syarat-syarat sholat. Dan kita telah baca salah satu hadis terkait dengan syarat-syarat sholat. Kita masuk ke hadis berikutnya. Kalau di kitab saya hadis yang ke-163. Nah, mungkin cetakan yang lain nomornya lain. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ibunda kita, ibunda kaum mukminin, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar. Allah tidaklah menerima salat wanita yang telah haid illa bihimar, kecuali dengan memakai khimar. Khimar kalau dalam bahasa kita kerudung, ya. Intinya khimar itu, ya, kain yang dipakai untuk menutupi kepala termasuk leher, ya. Dari kepala sampai leher tertutup itu namanya khimar. Nah, di sini kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah tidaklah menerima sholat wanita yang telah haid kecuali dengan memakai khimar, dari kerudung itu. Nah, kata Al-Hafidh, rawahul khamsah illa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Nasa'i, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Dan disahihkan oleh beliau al-imam Ibnu Khuzaimah rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Taib. Kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Hadis ini ya, sangat jelas menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima solat wanita yang telah haid, yang telah balig. Wanita kalau sudah balig, ya, wanita yang balig, oh, ya, sudah sampai balig, sudah haid, tidak akan diterima solatnya kecuali menutup rambut dan sampai apa namanya lehernya dengan menggunakan kerudung. Nah, ini jelas. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan la yaqballahu, tidak menerima salat, berarti menunjukkan syarat. Ya. Kalau ndak kayak gini ndak diterima, kan kayak gitu. Berarti itu syarat. Syarat sahnya sholat bagi wanita yang telah haid selain ya memakai pakaian yang nanti juga akan kita baca insya Allah, pakaian bawahan, dia juga harus menutup ya kepalanya sampai leher. Nah, ini jelas menunjukkan tentang bahwasanya di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Makanya kemarin ya, kita mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Basam rahimahullahu ta'ala secara global. Di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Nah, maka di sini kalau auratnya tidak ditutup, maka tidak sah sholatnya, karena Allah tidak menerima. Nah, kemudian juga di sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut, kata Syekh Al-Basam rahimahullah, annal jariyata idza balagat, bahwasanya seorang gadis jika dia itu telah balig, ya, kullifat bil ahkamis syar'iyyah kulliha, dia diberi beban tugas untuk menjalankan hukum-hukum syariat semuanya. Ya. Jadi kalau sudah balig, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, itu mendapatkan beban tugas syariat semuanya. Secara umum, semua tugas syariat itu harus dikerjakan. Intinya kayak gitu. Nah, nek wis balik, maka kewajiban-kewajiban di dalam agama itu harus ditunaikan. Sampai sholat pun seperti ini. Ya. Nggak boleh kemudian sholatnya asal-asalan, ya. Nah, kemudian juga di sini kata Syekh Al-Basam rahimahullahu taala, ya, mafhumul hadis annal binta allati dunal bulugh tashihu salatuha walau lam tughatti ra'saha bikhimarin. Ya, dipahami dari hadis tersebut bahwasannya ya, anak seorang putri ya, yang belum sampai balig, belum usia balig, belum haid ya. Intinya kalau dia belum balig, maka sah sholat dia meskipun tidak memakai kerudung ya. Jadi dipahami dari hadis tadi, kalau belum balig, sholat tanpa kerudung maka itu boleh. Ya, itu boleh. Karena tadi Nabi mengatakan, ya, Tidak diterimanya itu kalau sudah haid, berarti kalau sudah balik. Kalau belum balik berarti tidak apa-apa sholat tanpa kerudung. Nah, kemudian ahibati filah azzakumullah, terkait dengan masalah ya, pakaian yang dipakai oleh kaum wanita di dalam sholat, ya, kita langsung pada hadis yang sedikit melompat ya, agar maksudnya nanti tidak bolak-balik gitu ya, sekalian membahas terkait dengan wanita ya. Nah, kalau di kitab saya ya, hadis yang ke 165, berarti lompat satu kalau di tempat saya. Nah, baik ya. Di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau, annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin. Tanya Ummu Salamah kepada Nabi, bolehkah seorang wanita melakukan sholat dengan memakai pakaian dir'in wa khimarin bi ghairi izarin, ya. Nah, hanya memakai pakaian yang namanya dir. Dir itu ya, dalam bahasa Arab atau ya dikatakan dir itu adalah qamisul mar'ah, gamis yang punyanya kaum wanita. Alladhi yasturu jismaha min atiqiha hatta yughatti qadamaiha. Gamis wanita yang menutup ya, jasadnya mulai dari pundaknya sampai ke telapak kakinya. Itu namanya dir. Baju wanita ya, yang menutup dari pundak sampai telapak kaki, itu namanya dir. Ya. Nah, pertanyaannya Ummu Salamah tadi, bolehkah seorang wanita melakukan sholat memakai dir? Dir berarti sudah tertutup dari pundak sampai telapak kaki. Kemudian, ya, wa khimarin, dan memakai khimar yang tadi, kerudung yang menutup kepala sama sampai leher. Dengan dua ini berarti tertutup dari seluruh atas kepala sampai telapak kaki, ya kan? Nah, tetapi pertanyaannya di sini, bi ghairi izarin, tanpa memakai sarung istilahnya kita. Izar itu pakaian bawah ya, pakaian bawah. Pakaian bawah ya, kalau istilah kita kayak sarung, kalau perempuan ya rok bawah kayak gitulah. Ya. Nah. Nah, perempuan sholat dia memakai baju dari yang menutup pundak sampai telapak kaki, ditambah dia memakai kerudung yang menutup lehernya, tetapi tidak memakai rok bawah kayak gitulah, bawah gampangan ya, nggak pakai sarung, boleh enggak? Baik. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha." Ya. Jika dir tadi, baju yang dari pundak sampai telapak kaki tadi itu, ya, menutup ya, punggung kedua telapak kakinya, maka boleh menutup punggung kedua telapak kakinya. Ya, telapak kaki yang bagian atas itu ketutup. Nah, kalau baju atasan itu dari pundak sampai bawah kok sampai menutup telapak kaki, maka boleh. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immatu ya waqfahu. Nah, hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan para imam ahlul hadis ya, mereka mensahihkan hadis ini mauquf ya. Maksudnya tidak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai pada tadi Ummu Salamah. Ya. Maksudnya tidak sampai itu perkataan Nabi, tetapi itu adalah penjelasan dari Ummu Salamah. Nah. Tayyib kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Nah, hadis ini menambahkan dari hadis yang tadi, ya kan? Ya. Kalau wanita itu secara umum ya, secara umum ketika sholat harus menutup tubuhnya dari rambut sampai telapak kaki. Ya. Hadis yang terakhir menunjukkan bahwasannya punggung telapak kaki termasuk yang harus ditutupi. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kita ambil atau baca sebagian faedah yang disebutkan oleh Al-Allama Al-Ubasan rahimahullahu taala. Nah, kata beliau ya, hadis tadi menunjukkan anna qadamai al-mar'ah min auratiha fi shalah, bahwasanya dua telapak kaki wanita itu termasuk auratnya di dalam sholat. Fayajibu satruhuma, maka wajib untuk ditutup. Fa'in badaya au ahaduhuma wahya qadiratun ala satrihima lam tasihu sholatuha. Kalau kedua telapak kakinya nampak atau salah satunya ya, kedua telapak kakinya kelihatan atau salah satunya kelihatan, sementara dia sebenarnya mampu memiliki pakaian untuk menutup keduanya, mampu untuk menutup keduanya, maka tidak sah sholatnya. Nah, dan sah sholatnya. Ini diambil dari hadis tadi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi dalam masalah ini ya, ada perselisihan pendapat para ulama. Nah, perselisihan pendapat bainal ulama. Nah, yang mana sebagian ulama tidak menganggap telapak kaki itu sebagai yang harus ditutup. Sebagaimana beliau isyaratkan di sini, ya, wasaya tirikul kilafidalik, akan disebutkan perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini. Nah, baik. Jadi sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya kedua telapak kaki itu bukan aurat. Kenapa? Ya, karena hadis tadi itu tidak sampai pada perkataan Nabi. Ya. Kalau sanadnya, hadis yang sanadnya sampai Nabi dikatakan itu adalah perkataan Nabi, riwayatnya itu lemah. Riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahihah itu hanya sampai Ummu Salamah saja. Ya. Mauquf sampai apa? Sampai sahabat saja. Tidak sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib. Nah, jadi kedua telapak kaki itu sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk ditutup dalam sholat loh ya ini ya. Nah, Itu terkait dengan telapak kaki. Adapun ya, terkait dengan wajah, tadi kan belum disebutkan wajah. Kerudungnya sih nutupi wajah apa ora, ya kan? Bukan kain ditutupnya dari kepala sampai leher, nutup kabeh wajah pun ketutup. Apakah kayak gitu? Nah, kan belum disebutkan tadi. Yang penting kan khimar itu penutup dari kepala sampai menutupi leher. Terus wajah termasuk apa ora? Nah, kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Nah, ajma'u ala anna lil mar'ati an takshifa wajhaha fi sholati. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala beliau mengatakan para ulama telah sepakat ijma' bahwasanya wanita boleh membuka wajahnya ketika sholat. Ya. Wanita boleh membuka wajahnya ketika sholat. Ijma'. Ya. Nah, boleh ketika sholat. Nah. Maka demikian juga Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan huwa ijma'. Nah, ini sesuatu yang sudah merupakan ijma', konsensus yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf. Nah, sehingga ya, yang disepakati sekarang ya, dari pelajaran tadi, yang disepakati ya, dari rambut, leher ya, kemudian seluruh badannya sampai telapak kaki. Sampai kaki ya, itu yang disepakati. Adapun telapak kaki itu diperselisihkan, ya, itu diperselisihkan oleh ulama. Tayyib. Nah, sekarang yang belum terbahas telapak tangan, ya kan? Dari atas sampai bawah, jadi telapak tangannya diumpet apa ora? Disembunyikan atau enggak? Ditutupi atau enggak? Kata Al-Allama Al-Basam rahimahullahu taala, wa amma kaffaha fa jumhurul ulama annahuma laysa bi auratin fi shalah. Mayoritas ulama berpendapat, mayoritas, bahwasanya kedua telapak tangan wanita itu tidak termasuk aurat dalam salat. Ya. Yeah. Nah, mayoritas. Berarti dari sini kita ketahui ya, yang diperselisihkan apa? Telapak tangan dan telapak kaki, ya kan? Yang lainnya disepakati. Disepakati ditutup dari atas sampai bawah, dan disepakati boleh dibuka, boleh loh ya, bukan harus. Ingat ya. Boleh dibuka, bukan harus dibuka. Lain mukanya ya, muka boleh dibuka, sepakat, bukan harus dibuka. Lain ya, kalau sepakat harus dibuka berarti kalau ditutup tidak boleh, kan kayak gitu. Ini sepakat boleh dibuka dalam sholat. Jadi yang disepakati, saya ulangi ya, disepakati ditutup dari rambut sampai kaki. Sepakati ditutup rambut sampai kaki. Disepakati wajah boleh dibuka. Boleh. Ya. Diperselisihkan telapak tangan dan telapak kaki. Nah. Tayyib. Nah. Ahibati fillah azzakumullah. Kemudian perlu ditegaskan di sini, yang kita sebutkan itu adalah aurat wanita di dalam sholat, tidak terkait dengan aurat wanita ketika ada ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi dibedakan, para ulama membedakan antara al-aurah inda nazar, aurat wanita terkait dengan yang mana yang boleh dipandang, ya, mana yang boleh dipandang, dengan aurat ketika sholat, ya, aurat ketika sholat. Nah, jadi perbedaan antara aurat mana yang boleh dilihat dan mana yang harus ditutup di luar sholat terkait dengan pandangan, ya, aurat terkait dengan pandangan dan aurat terkait dengan sholat, ya, harus dibedakan. Adapun aurat terkait dengan pandangan maka berbeda, berbeda. Aurat terkait dengan pandangan maka berbeda. Baik. Sekarang sedikit kita berpindah pada aurat wanita terkait dengan pandangan, mana yang boleh dilihat. Kata Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala. Nah, wa amma kharijus shalah fa auratun bi'tibarin nazar. Adapun di luar salat, ya, tidak dalam kondisi salat, maka aurat itu kaitannya dengan pandangan. Naam. Ka baqiyati badaniha. Maka itu seluruh badannya, ya, seluruh badannya. Nah, kata Al-Allamah Al-Bassam, auratul mar'atil balighati al-hurrah, aurat wanita yang telah baligh, ya, wanita yang telah baligh, sudah haid, ya, dan dia wanita yang merdeka, bukan budak. Karena budak lain lagi urusannya nanti, ya. Tapi walhamdulillah ya, di zaman ini tidak ada budak. Kullu badaniha ada wajhiha. Auratnya wanita yang telah balik adalah seluruh badannya. Seluruh badannya. Berarti termasuk telapak tangan dan termasuk telapak kaki. Ada wajihah, kecuali wajahnya. Ini yang diperselisihkan. Ya. Kecuali wajahnya, itu yang diperselisihkan. Jadi, terkait dengan pandangan, pandangan di sini maksudnya adalah pandangan selain, apa namanya, mahram. Selain mahramnya. Ya. Maka, wanita di hadapan laki-laki selain mahramnya, ya, seluruh tubuhnya itu harus ditutup, termasuk telapak tangannya dan kakinya, kecuali wajahnya. Ini yang diperselisihkan. Nah, kemudian, ya, ini kalau wanita telah baligh, di bawahnya baligh. Istilahnya usia murahaqah, ya. Usia murahaqah, ya, apa usia di antara 10 sampai balik, sebelum balik intinya. Di bawah balik, di atas 10 tahun. Itu diistilahkan sebagai sinul murahaqah, usia murahaqah. Kenapa batasannya 10? Nah, para ulama mengambil batasan ini dari bedanya kewajiban, ya, antara 7 sampai 10 dengan di atasnya 10. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ya, Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika dia berusia 7 tahun. Apakah kalau di bawah 7 tahun tidak disuruh sholat? Iya mas. Wah ini Nabi memerintahkan. Perintahkan anak-anak kalian ya, untuk melakukan sholat ketika berusia 7 tahun. Berarti kalau belum 7 tahun orang dikon sholat. Tidak diperintah sholat. Gitu. Tidak. Pertanyaan sebelumnya sebelum dijawab. 7 tahun ya, anak ketika sampai 7 tahun di sini sholat sudah wajib belum? Belum, jelas. Wajibnya kapan? Balik. Nah, tayyib. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perintahkan muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak kalian itu sholat. Dan kalimat muru juga kalimat perintah. Nabi memerintahkan para wali. Ya. Nabi memerintahkan para wali yaitu orang tua agar memerintahkan anaknya sholat ketika anak usia 7 tahun. Maknanya, ya, padahal anak di sini belum wajib sholat, tetapi maksudnya dijelaskan para ulama kita, ketika anak sudah usia 7 tahun, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya. Sebelum 7 tahun orang tua belum wajib memerintah sholat. Ya. Dari kecil sampai balik ya semuanya belum wajib itu sholatnya anak. Ya. Jadi ini terkait dengan kewajiban orang tua bukan kewajiban anak. Anak tetap masih belum wajib sholatnya. Ya. Tetapi ketika anak sudah mencapai usia 7 tahun orang tua wajib memerintahkan anaknya melakukan sholat. Baik. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah anak tersebut ya dengan alasan salat yaitu dengan alasan tidak mengerjakan salat ketika anak itu telah mencapai 10 tahun. Kalau anak 10 tahun kok sudah meninggalkan sholat ya, menelantarkan sholat di sini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan agar si anak itu dipukul, bukan berarti pukulan untuk menyiksa, bukan, ini pukulan takdib, pukulan untuk mengajarkan adab ya, mendidik, pukulan yang mendidik sehingga pukulan yang tidak membekas ya, tidak apa namanya, tidak menyiksa. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara yang dipakai untuk memukul itu ya imma telapak tangan atau kalaupun kayu adalah seukuran kayu siwak ya, kayu siwak selengan mas, kayu siwak ya. Siwakan satu lengan sih gimana ya kan. Siwak ya kecil mas, sama jari kelingking aja gedean jari kelingking ya kan, kecil buat siwakan ya. Dipukulnya pakai itu ukuran segitu ya. Nah bukan siwak yang tinggal sesenti buat mukul ya, juga bukan gua siwakan bewes angel ya mas, gua mukul sih gimana ya kan. Oh ya barakallahu fikum, kayu ukuran segitu kemudian ya sekedar memukul tidak sampai membekas ya, tidak di muka ya. Nah, ala kulihal diperintahkan untuk dipukul ya. Nah, boleh marah orang tua gara-gara anaknya tidak sholat ketika sudah mencapai 10 tahun. Dimarahi si anak itu. Baik. Nah, di sini menunjukkan ada perbedaan antara usia 7 tahun ke bawah ya. Antara 7 tahun sampai 10 tahun dan antara 10 tahun sampai balig. Nah, ini menunjukkan ada fase-fase yang berbeda. Ya. Makanya antara 10 tahun sampai balig, ya, nah, ini yang sekarang sedang kita bahas, auratnya wanita. Auratnya wanita itu ma baina surrati warubbah, antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut, ya. Antara pusar sampai lutut. Nah, ini kalau belum balik lo ya, bisa jadi wanita, ya, usia 10 tahun itu sudah balik, ya. Bisa jadi 9 tahun sudah balik, bisa jadi. Ya. Jadi kalau misalkan ya, kok apa namanya, usia 10 tahun belum balik, ya, sampai dari segitu sampai balik, maka batasannya tadi. Nah, dan ini sama seperti auratnya, ya, auratnya laki-laki kan, laki-laki yang balig juga segitu. Nah, dan juga laki-laki yang sudah mencapai 10 tahun. Laki-laki dari mulai 10 tahun sampai seterusnya, batas minimal auratnya itu tadi, surah sampai rukbah, pusar sampai lutut. Nah, baik. Adapun di bawah itu auratus sabi, ya. Auratus sabi minas sabi'ati ilal asyirah farjani faqat. Auratnya anak kecil mulai dari 7 sampai 10, ya, apalagi di bawah itu, ya. Maka dua farjinya saja, kata beliau. Auratnya anak kecil, ya, dari usia 7 sampai 10 itu farjinya saja. Dua farjinya, ya, kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, ini aurat terkait dengan pandangan, ya, terkait dengan pandangan harus dibedakan. Nah, jadi tadi dari sini kita dapat mengetahui perbedaan antara aurat di dalam sholat dengan aurat ketika dalam pandangan. Dalam hal ini adalah wanita di hadapan laki-laki yang selain mahramnya. Tayyib. Nah, kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga ya, sedikit barangkali saya sampaikan di sini, auratnya terkait dengan auratnya wanita di hadapan mahramnya, di hadapan mahramnya, ya, bapaknya, kakaknya, adiknya, ya, pamannya, ini mahramnya, ya. Maka dalam hal ini, ya, mayoritas ulama mengatakan boleh membuka, ya, membuka leher ke atas terbuka. Kemudian terkait dengan telapak kaki, telapak tangan, jelas boleh, ya, jelas boleh. Kemudian yang diperselisihkan, ya, adalah terkait dengan lutut ke bawah, ya, lutut ke bawah, dan lengan. Sebagian ulama mengatakan meskipun di hadapan mahram, lengan dan juga kaki, yaitu maksudnya di bawah lutut, ya, boleh dibuka. Sebagian mengatakan tidak boleh dibuka. Nah, itu di hadapan mahramnya. Tayyib. Sekarang di sini, di hadapan mahram, ya, kan boleh membuka kepala, ya kan? Lehernya kelihatan boleh. Ya. Tayyib, pertanyaannya, kalau sholat, wanita sholat di rumahnya, dilihat pamannya, bapaknya, anaknya, sudah balik wanita itu, boleh tidak membuka kepala? Kan gak ada orang lain, yang ada bapaknya, anaknya barangkali atau pamannya, mahramnya lah. Boleh enggak sholat membuka kepalanya, leher kepalanya ke atas terbuka? Boleh enggak? Nah, enggak boleh. Tadi sih hadisnya kan. Nah. Tapi padahal di hadapan orang tuanya, bapaknya, atau anaknya, atau kakak adiknya, ketika sholat harus ditutup. Yeah. Padahal sebenarnya boleh dilihat oleh mereka. Nah, disinilah tadi yang saya sebutkan. Menunjukkan perbedaan antara aurat di dalam sholat dengan aurat pandangan. Yeah. Kalau aurat itu cuma kaitannya pandangan, ya wanita ketika sholat di rumah boleh buka kerudung kan kayak gitu. Cuman kan ini lain. Aurat sholat itu berbeda. Ya. Meskipun dia sendirian di dalam kamarnya, tidak ada orang yang melihat, tetap harus menutup kepala. Ya. Karena itu aurat terkait dengan sholat. Ya. Oleh karena itu juga sebagian ulama ya, mengkritisi penggunaan istilah aurat dalam masalah sholat ini. Ya. Sebagian ulama mengkritisi sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau lebih cocok ya dengan istilah akhdhuz zinah indas shalah. Ya, mengambil atau memakai perhiasan, berhias ketika sholat. Karena bukan hanya sekedar menutup aurat, ya. Ya. Bukan hanya sekedar menutup aurat. Ternyata di dalam sholat itu juga bukan sekedar menutup aurat. Tadi kepala ya di hadapan mahramnya kan bukan aurat itu. Nyatanya juga ditutup. Demikian juga nanti ketika kita akan membahas terkait dengan auratnya laki-laki, baik di dalam sholat ataupun terkait dengan penglihatan pun demikian. Menunjukkan di dalam sholat itu melebih dari sekedar menutup aurat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau lebih senang memakai istilah akhdhuz zinah indas shalah. Ya. Memakai perhiasan, berhias ketika melakukan salat, bukan sekedar menutup aurat. Nek sekedar menutup aurat, salat berarti boleh pakai celana pendek wong laki-laki ya. Misalnya salat nang kamar dhewek ya, salat sunah lah pakai kolor celana pendek sebetulnya kan. Ya kan, yang penting kan apa namanya pusar sampai lutut ketutup terus sholat kayak gitu. Ya enggak. Enggak kayak gitu. Ya. Kalau nutup aurat memang sudah. Ya. Tetapi untuk sholat bukan hanya sekedar menutup aurat. Taib, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan apa yang harus dipakai oleh laki-laki di dalam sholatnya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Ya. Tadi pertanyaan salah satunya sudah saya singgung, aurat wanita di hadapan mahramnya. Ya. Selain suami, kalau suami, ya, para ulama mengatakan tidak ada aurat di antara keduanya. Mana yang lebih baik, membuka wajah atau telapak tangan atau tidak membukanya? Maksudnya dalam sholat ya. Ya. Di dalam sholat, ya. Maka kalau tidak ada laki-laki yang asing, ya, maka lebih baik membuka wajah. Lebih baik membuka wajah. Nah, karena di sana nanti sebagaimana nanti akan kita akan kita bahas insya Allah ya dalam nanti kedepannya. Ya, di sana ada larangan sholat dalam keadaan tertutup mukanya. Ya. Nah, makanya kemarin pembahasan masalah masker dan seterusnya itu insya Allah nantilah. Ya. Nah, intinya ada larangan di sana, makanya lebih baik dibuka. Berbeda ketika nanti ada laki-laki yang bukan mahramnya, misalkan seorang wanita sholat di tempat yang terbuka di situ lalu lalang banyak laki-laki. Nah, maka di sini para ulama mengatakan yang berpendapat wajibnya menutup muka maka lebih baik ditutup mukanya, ya, karena menutup muka, ya, asalnya di dalam sholat asalnya adalah makruh, sementara menutup muka di hadapan laki-laki yang asing, hukum asalnya adalah wajib bagi yang mewajibkan. Jadi di situ pertentangan antara wajib menutup dengan makruhnya menutup, sehingga lebih dikuatkan wajibnya menutup bagi yang mewajibkan memakai cadar. Nah, intinya itu. Ala kuliah insya Allah nanti akan kita tambahkan pembahasan-pembahasan ini. Ya, waktunya sudah habis. Semoga ada kesempatan dan dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup, nggih? Ada pertanyaan? Oke. Okay. Di luar sholat, ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas lah ya ini aurat. Terkait dengan ada keringanan, ya. Terkait dengan wanita yang sudah, ya, sudah tidak ada hasrat, juga sudah tidak dihasrati, kan kayak gitu. Nah, repotnya kalau dia nggak ada hasrat tapi masih ada yang berhasrat kepada dia, kan repot, ya kan? Nah, kan kayak gitu. Jangan masalah tuanya, ya kan? Nah, kita nggak tahu. Saya barakallahu fikum, insya Allah nanti. Nggih. Oh ya. Tayyib barakallahu fikum. Terkait dengan menutup telapak kaki, ya, apakah, ya, dia itu harus ditutup kain yang longgar ataukah cukup dengan kaos kaki, ya. Nah, jadi kalau kita membaca hadis tadi, ya kan, terkait dengan menutup punggung telapak kaki, ya, punggung telapak kaki, dan juga ketika hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ditanya tentang menjulurkan kain, ya, kalau itu wanita, di situ ada pertanyaan, saya lupa ingat terkait dengan hadisnya. Terkait dengan masalah menutup telapak kaki, Nabi SAW mengizinkan, ya, kainnya itu sampai menutup telapak kakinya. Ya. Dan ketika minta dipanjangkan lagi maksudnya. Ya. Nah, di situ menunjukkan bahwasannya kedua telapak kaki itu di luar sholat, karena pertanyaan tadi itu di luar sholat. Itu telapak kaki itu ditutup. Maka apakah cukup dengan kaos kaki ataukah tidak? Ya. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas, ya, disyariatkan untuk ditutup. Kemudian jika kaos kaki itu, ya, kaos kaki sebagaimana kita tahu, ya, itu justru malah warnanya malah lebih bagus dibandingkan dengan kulitnya, wah repot lagi, ya kan? Kalau hitam, ya kan, hitam, ya, insya Allah cukup, insya Allah. Tapi kalau kaos kaki yang justru warnanya lebih bagus, lebih putih, ya, dibandingkan dengan kulitnya, nah, ini yang bisa jadi malah menimbulkan fitnah. Nah, dikira kakinya itu ternyata kaos kaki, ya kan? Nah, tayyib barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, ya. Insyaallah cukup, ya, intinya sih tadi terkait dengan sholat diperselisihkan telapak kaki. Adapun terkait dengan masalah ketika terkait dengan penglihatan, maka telapak kaki termasuk, maka akan lebih baik jika pakaiannya itu sampai menutup telapak kakinya. Dan kaos kaki sebagai dobelan, ya, sebagai dobelan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana telapak kaki itu tertutup, ya, tertutup. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Nah, insya Allah nanti kita tambahkan, ya, pembahasan ini ketika kita membahas, ya, berikutnya masih terkait dengan aurat juga, menutup aurat. Insya Allah nanti kita tambahkan yang memang perlu ditambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik